lama tersenyum matahari, inginkan aku tuh bernyanyi. Indah pagi ini, nada sumbang enyah lagu, biarkan kami. Perlahan kau bangunkan aku, antarkan segelas kopi. Dengar canda adik-adikku, inginkan aku segera bersatu. Indah pagi ini, nada sumbangannya lah kau, biarkan kami.